Lo jangan nyalain gua. Jangan nyalain gua, no. Udah ngeri, udah kenceng-kenceng. Lo gak keluar-keluar. Salahin Elvira yang sudah meruntuhkan hatiku. Nah, lu kalau mau ngerayu cewek, lu bareng-bareng dong ajak gua. Masa ngerayu bareng-bareng? Lu ngapa-apa, nanti tinggal diputuskan siapa yang dipilih pada malam hari ini. Siap! Ayo dong! Oke! Ayo, coba Neng, sebelah sini Neng. Ayo. Yo, emang semangat kalau... Jangkung ini, yo, buktikan di sini. Jangan, cuman jangan tangan bunga. Kos, jangan tangan saya, kosong dong. Tenang, kalau masalah rayu-merayu mah saya mah. Ya, nanti so kamu dulu rayu. Ya, saya sudah bawa alat-alat nih. Ah, ini. Ayo. Apa itu? Ah, tenang aja nanti aku akan gombal pakai ini. Oh, kamu okay. Duluan ayo. Eh? Kamu enggak berani duluan. Oke. Okay. Neng. Ah. Kamu tahu ini? Tutup botol, bukan? Pinter. Tapi tutup botol ini aku kreasikan menjadi sebuah alat musik yang bersuara sehingga suaranya menusuk ke hati kamu. Budek lu. Enggak usah ngomong gua budek. Ayo. Rion. Neng Fira, kamu tahu ini apa? Kaca? Spion. Tahu apa fungsinya ini? Untuk memantulkan. Bukan. Untuk melihat masa depan kita. Neng. Kamu tahu ini apa? Baskom. Nih, black and pan nih. Kamu tahu ini apa? Tempat kobokan. Benar, benar. Benar. Betul tempat sekali. Tempat kobokan. Tapi aku tidak akan mengobok tempat ini. Tapi aku akan mengobok-ngobok hati kamu. Yo. Ya, spion lagi. Nggak boleh sama. Hah? Nggak boleh. Nggak akan sama. Ini juga spionnya beda. Neng, tahu ini? Ini dulu, giliran ini dulu. Ah, cepet-cepet aja ini mah. Lama nunggu itu mah. Tahu apa ini? Keranjang. Salah. Ini kuyang, Neng. Dah. Ayo, halo. Kamu tahu ini apa? Ah, melihat masa depan. Spion. Spion. Fungsinya apa? Melihat masa depan. Bukan. Aku tidak ingin melihat ke belakang dengan spion ini. Tapi aku ingin melihat ke depan. Sama dong. Gimana sih? Sama ya? Itulah kadang-kadang cinta itu bisa membutakan hati kita. Mau tahu ini apa, Neng? Spion. Apa ini? Apa, spion juga? Iyalah, masa angkot. Kan spion angkot, spion sepeda motor, spion mobil. Bukan. Apa-apa? Ini spion cinta. Neng bisa melihat kita berdua? Hah, ternyata tidak cocok.